Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kekuatan iman, kesehatan. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia ini pada saat ini, terlebih-lebih nanti di akhirat pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 33 surat Yusuf, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Wahai Tuhanku, penjara lebih saya sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jika tidak engkau hindarkan diriku dari tipu daya mereka, tentu saya akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah saya termasuk orang-orang yang bodoh. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang cerdas, wa akum minal jahilin, kalau mengikut berarti bodoh, kalau tidak ikut berarti cerdas. Artinya apa? Orang yang cerdas itu bukan melihat pada suara terbanyak, bukan berarti banyak dia harus menang, tetapi yang benarlah yang harus diikuti walaupun sedikit dan minoritas. Di Indonesia ini asal 50 tambah 1 semuanya benar dan oke. Jadi apa dikatakan? Babi halal apabila 50 tambah 1. Jadi kalau suaranya voting asal 50 tambah 1 berarti sah. Dalam Islam bukan karena banyak dia menang, tetapi yang benar itulah yang menang, yang cerdas itulah yang benar. Maka di sini wa aku minal jahilin. Apa pelajaran yang menarik dari ayat 33 dari surat Yusuf ini? Terkadang memilih yang pahit dan buruk itu lebih baik daripada memilih yang manis dan indah. Karena tidak semua dibalik yang manis dan indah itu berakibat manis dan indah pula. Betapa banyak kita menemukan manisan yang mengandung atau makanan yang lezat mengandung MSG, rupanya sangat merusak kesehatan, bahkan membuat kanker otak, dan kalau dimakan secara permanen maka bisa merusak ginjal, usus, dan organ-organ tubuh lainnya. Sangat mengindahkan, sangat menikmati, sangat lezat, apalagi sekarang diiming-iming dengan mengandung protein dan vitamin. Sebenarnya dibalik itu perusak generasi bangsa yang sangat dahsyat. Itulah MSG, itulah yang namanya penyedap makanan yang terdapat terkadang di makanan ringan anak-anak ataupun di mie instan ataupun lainnya. Terlihat manis dan indah tetapi begitu memudaratkan. Sebaliknya kita menemukan penjara. Terlihat begitu sangat menyedihkan, tapi sebenarnya kalau dia memiliki positive thinking, berpikir positif, maka kita menemukan bagaimana Nabi Yusuf dari penjara itulah menghantarnya menjadi Menkyu, menjadi Menteri Keuangan. Sekarang terbalik, dari menteri masuk penjara. Yusuf Fajrul? Iya. Dulu dari penjara jadi menteri. Kenapa? Karena dia bersih. Jadi orang yang di penjara itu karena dia bersih, dia pun diangkat jadi menteri. Ini suatu hal yang menyedihkan. Orang yang dulunya menteri akhirnya masuk penjara. Orang yang dulunya pejabat akhirnya masuk penjara. Karena apa? Karena kotor dan tidak bersih. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani adalah merupakan pengajaran bagi kita untuk berpikir positive thinking, apa yang kita terima. Karena tidak setiap yang buruk itu berakibat buruk. Banyak sekali yang pahit itu rupanya menyembuhkan. Banyak pula yang manis itu rupanya menyakitkan. Silakan Ustaz Fajrul. Iya. Memang yang disampaikan tadi sangat menarik juga, ya. Dan juga yang kita kaji ayat ini juga, yang menjadi pertanyaan yang begitu besar, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam lebih mencintai penjara. As-sijnu ahabbu ilayya. inilah yang kita kaji saat ini. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam memilih penjara? Kan begitu saat pertanyaannya, iya, kan? Benar. Kalau kita mengkaji, sebetulnya ini adalah pelajaran untuk tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Karena banyak orang, ya, begitu ya, yang bersalah, tapi dia tidak pernah rendah hati. Udah salah, tidak rendah hati dalam arti kata tak mau, seakan-akan tak mau mengakui kesalahannya. Buktinya apa? Di penjara hidupnya mewah, lebih mewah daripada orang-orang hidupnya yang di pinggiran jalan tersebut. Video ada, TV ada, fax ada, seakan-akan tidak menghambatnya. Maka perilaku seperti inilah yang tidak akan merubah sikap dan perilaku seseorang tersebut. Disebabkan apa? Dia melaksanakannya itu tidak pernah menunjukkan rasa rendah hatinya, kesalahan tersebut. Contohnya begini, Ustaz Arifin, rendah hati itu. Karena pernah saya mendengar begitu ya, bahwasanya almarhum Imam Mutawalli Syahrawi ini memberikan minuman atau sesuguhan kepada tamu-tamunya. Jadi ketika ada tamunya pada saat itu mengatakan begini, wahai Mutawal Imam Syarawi, tidakkah kamu banyak mempunyai anggota yang bisa kamu menyuruh orang-orang tersebut? Tapi Imam Mutawal Syarawi mengatakan, aku melaksanakan ini supaya aku dapat melatih rasa tawadukku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Pelajaran inilah sebetulnya mesti banyak kita budayakan. Artinya kita supaya lebih kuat ke depannya itu, karena kita merasakan kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada apa-apanya, itu pun karena Allah Ta'ala, tidak ada yang lain. Makanya mungkin salah satu Nabi Yusuf alaihissalam memilih as-sijnu ahabbu ilayya, lebih aku cintai penjara itu. Maka ini adalah sebetulnya sudah langkah yang sangat tepat untuk melatih jiwanya itu supaya ketauhidannya kepada Allah itu, ketawaduannya, rasa rendah hatinya tetap terlatih semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobalah Ustaz, kalau nanti di sidang misalnya ada kesalahan, ternyata memang betul yang salah itu tidak salah, rasa bangga hati pun sebetulnya kan tidak perlu hal itu diungkapi, kan gitu. Mesti kita harus tunjukkan ketawaduan kita. Bagaimanapun orang menceritakan, tetap kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak apa? Kalau tidak, tidak akan bisa menjamin ke depannya apabila ada tantangan itu lagi datang, apakah kita bisa serupa hal yang seperti ini, karena tidak ada rasa ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mimma yad'unani ilaihi, itulah yang panggilan, ajakan yang memenuhiku pada saat itu, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau tidak, mereka itu akan bercerita terus. Jadi ini adalah untuk supaya lebih mengkonsenkan dirinya, terfokus dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Ustaz, hal seperti ini nanti keluar dia, nanti orang itu menceritakan terus, sibuk, karena kita tidak mampu dengan gosip-gosip yang ada. Bagaimana Ustaz rasakan? Kan kayak begitu. Benar. Tentang hal gosip tersebut. Padahal kita yakini yang kita kerjakan ini betul-betul kita mencari ridho Allah. Tapi banyak sekali gosip yang dapat menggoyangkan, sehingga kadang-kadang dapat mengendorkan semangat kita. Bagaimana Ustaz Zainal? Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, biarkan gosip berlalu. Kita tetap berbuat baik, karena memang kita diminta Allah untuk berbuat baik. Memikirkan gosip yang menimpa diri kita adalah suatu pemikiran yang bodoh dan salah. Para pendengar yang dirahmati Allah, penjara yang disampaikan oleh Ustaz Fajrul dalam ayat 33 surat Yusuf ini dapat kita simpulkan dalam 3 hal. Pertama, berpikir positiflah walaupun harus masuk penjara. Karena pasti ada hal yang positif yang lebih berarti yang harus kita terima dengan lapang dada. Boleh jadi kalau masuk penjara 24 jam dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama hidupnya mungkin sholatnya payah karena mengejar deadline, sekarang jangankan sholat wajib 5 waktu bisa ke surau di penjara, sholat sunat pun rawatibnya, sholat duhanya, tahajudnya bisa dilakukan. Karena apa? Karena tidak ada yang harus dilakukannya, sehingga dia bisa memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil positifnya. Bukankah Nabi Yusuf dari penjara bisa jadi menteri? Yang kedua, kata Ustaz Fajrul, pelajaran berharga, rendah hati. Mudah-mudahan ketika kita masuk penjara, para pejabat yang masuk penjara menjadi orang yang rendah hati. Karena apa? Mungkin selama ini dia merasa semua orang bisa dibeli dengan uang. Ketika sampai di penjara, kita juga masih menemukan ada pejabat yang masih bisa membeli semuanya dengan uang. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diberi dengan uang. Maka itulah pelajaran rendah hati. Ketika kita memiliki rendah hati, berarti kita telah memiliki uang beserta apa yang ada di dunia ini. Yang ketiga, pelajaran berharga dari penjara Nabi Yusuf adalah bahagia itu bukan terletak pada di mana kita berada. Mau di penjara kek tempatnya, mau di istana kek tempatnya, tapi kalau hati sudah terbakar, hati sudah membara dengan api, sudah dihanyutkan oleh rasa iri dan dengki serta dendam, maka istana tidak akan ada gunanya. Surga pun bagi neraka. Begitulah pelajaran bagi kita, bahwa bahagia itu terletak di dalam hati. Nabi Yusuf tinggal di penjara, tetapi Nabi Yusuf adalah orang yang sangat bahagia walaupun harus berada di dalam penjara. Karena bagi Nabi Yusuf, penjara adalah suatu hal yang sangat membahagiakan. Karena bahagia dia tidak dibeli dengan tempat, bahagia dia ada di dalam hatinya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.